Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah amma ba'u. Yang kami hormati Bapak Profesor Insinyur Joni Hermana selaku Rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan kepada seluruh sivitas akademik ITS. Yang kami hormati Bapak Dr. Darmaji selaku Ketua Panitia Pusat Disnatalis ITS ke-55. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Wahyudin selaku Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Cinta Rebana ITS. Serta yang kami banggakan, keluarga besar UKM Cinta Rebana ITS. Dan tak lupa kepada segenap tamu undangan dan seluruh jamiah peserta Lomba Festival Hadrah Al-Banjari se-Jawa Timur yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur maliah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara Festival Hadrah Al-Banjari se-Jawa Timur UKM Cinta Rebana ITS. Dengan tema menyebarkan cahaya keutamaan di tengah gelapnya peradaban. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah megah kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman, Nabi pembawa rahmat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini telah terangkai susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sambutan-sambutan menempati acara yang ketiga. Acara yang keempat yakni pembacaan tata tertib lomba Festival Hadrah Al-Banjari se-Jawa Timur. Dilanjutkan dengan penampilan dari UKM Cinta Rebana ITS. Acara yang keenam yakni penampilan dari peserta lomba Festival Hadrah Al-Banjari. Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan. Dan acara yang terakhir yakni penutup atau doa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi kelancaran dan keberkahan acara ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara demi acara dapat terlaksana dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan dan juga keistiqomahan dalam acara ini. Hadirin yang berbahagia, menuju acara selanjutnya yakni pembacaan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Akhinal Karim Mu'allifatul Ilmi. Kepada Akhi Mu'allifatul Ilmi, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu 'ala Nabi Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haq مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menguatkan iman yang lemah, menegakkan langkah yang goyah, dan juga menenteramkan hati yang resah. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya, dalam menghadapi suatu cobaan, maka tak perlu merasa kerdil karena mendapat perlindungan dari Allah Rabbul Jalil. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Festival Hadrah Al-Banjari Sejawa Timur, UKM Cinta Rebana ITS, yang akan disampaikan oleh Saudara Abdurrahman Hakim. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajamain. Yang kami hormati Bapak Profesor Joni Hermana selaku Rektor ITS Surabaya. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Wahyudin selaku Pembina UKM Cinta Rebana. Yang kami hormati Bapak Dr. Darmaji selaku Panitia Pusat Bisnatalis ITS. Dan tak lupa yang kami hormati pula Dewan Juri Festival Al-Banjari ITS 2015 dan Panitia Cahyo Sumebar yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Saya mewakili dari Panitia Cahyo Sumebar mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap panitia kepada segenap Civitas Akademika, kepada segenap pembina UKM Cinta Rebana, dan juga panitia pusat di Disnatalis ITS yang telah membantu untuk mensukseskan acara Cahyo Sumebar yang di dalamnya terdapat dua sub acara, yaitu Festival Hadra Al Banjari ITS 2015 dan juga bersolawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf pada tanggal 29 Oktober 2015. Mungkin tidak banyak kata yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan sikap dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Abdurrahman Hakim atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Yanuar Holik selaku Ketua UKM Cinta Rebana ITS. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala murid dunia wa ad-din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurita'ina Sayyidina Maulana Muhammad. Yang saya hormati Bapak Profesor Insinyur Joni Hermana selaku Rektor ITS. Yang saya hormati Bapak Dr. Darmaji selaku Panitia Pusat Disnatalis. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Wahyudin selaku Ketua Pembina UKM Cinta Rebana dan juga Dewan Juri yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, yang saya hormati dan tak jubah luka semua peserta undangan dan juga panitia yang saya sayangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk festival Banjari kali ini kita mengusung tema yaitu menyebarkan cahaya keutamaan di tengah gelapnya peradaban. Tema ini kita ambil terkait juga dengan tema Disnatalis ITS yang ke-55 yaitu menyebarkan keutamaan. Jadi pada festival Banjari kali ini alhamdulillah kita dapat melaksanakannya kembali untuk yang ke-6 kali dan pada kesempatan kali ini langsung bersamaan dengan Disnatalis ITS yang ke-55. Dan pada Disnatalis kali ini dari UKM Cinta Rebana mempunyai acara yaitu Cahyo Sumebar yang mana di dalamnya itu ada dua acara. Yang pertama yang kita selenggarakan pada hari ini dan yang kedua pada tanggal 29 Oktober 2015 kita akan melaksanakan solawat bersama Habib Syekh yang insya Allah nanti akan ditempatkan di halaman Gor Pertamina ITS. Untuk selanjutnya, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta dan juga para pembina dari peserta. Pada kesempatan kali ini, kita membuka dua kategori, yaitu kategori pelajar dan juga mahasiswa. Dengan tujuan dan maksud, yaitu harapannya dari kita ingin mengenalkan solawat serta seni banjari di sekolah-sekolah dan juga di kalangan mahasiswa. Karena kita tahu seni banjari ini merupakan salah satu seni tradisional dari Indonesia sendiri dan juga yang beraliran sholawat. Jadi harapannya sih nanti setelah adanya acara ini, dari pelajar maupun mahasiswa nanti bisa lebih mengenalkan sholawat di instansinya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas nama panitia jika banyak kekurangan dari tempat maupun pelayanan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila amri thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kami sampaikan kepada saudara Yanuar Kholik selaku Ketua UKM Cinta Rebana ITS. Hadirin hadirat yang berbahagia, sambutan yang terakhir akan dibawakan oleh yang terhormat Bapak Dr. Darmaji selaku Panitia Pusat Disnatalis ITS ke-55 sekaligus membuka acara Festival Hadrah Al-Banjari Jawa Timur yang diselenggarakan oleh UKM Cinta Rebana ITS. Kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Darmaji, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada para pimpinan ITS yang saya hormati, kepada segenap jajaran ketua, panitia, penyelenggara Dies Natalis ITS yang ke-55 yang saya hormati, wabil khusus kepada Panitia Cahyo Sumebar yang sebagaimana tadi disebutkan di dalam Cahyo Sumebar ada dua sub kegiatan. Yang pertama adalah Festival Banjari pada siang sampai malam hari nanti. Kemudian yang kedua adalah bersolawat bersama Habib Syekh pada tanggal 29 Oktober Kamis malam Jumat, 5 hari yang akan datang di halaman Kor Pertamina ITS. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, juga kepada para peserta festival yang datang dari beragam kota, saya sampaikan selamat datang di Bumi ITS, Kampus Keputih, Surabaya. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia Festival Banjari yang sangat tampak bahwa pada penyelenggaraan tahun ini semuanya menjadi lebih baik. Panggung yang lebih megah, sound system yang lebih baik, kemudian lighting, pokok sarwa megalah. Tepuk tangan untuk panitia Festival Banjari. Ingin saya kabarkan kepada sampean semuanya, juga kepada para peserta, bahwa sangat mungkin pada tahun-tahun yang akan datang Festival Banjari ini levelnya akan dinaikkan. Tidak lagi hanya level Jawa Timur, tetapi insya Allah akan sampai diselenggarakan di level nasional. Mudah-mudahan terjadi. Beberapa minggu yang lalu saya sudah memulai perbincangan itu dengan pihak kementerian untuk membuka kemungkinan, membuka peluang-peluang penyelenggaraan di level nasional. Kemudian yang kedua, saya sampaikan selamat datang kepada para peserta utamanya yang berasal dari SMA, yang di tingkat SMA. Ini adalah kampus kami, kampus ITS, di mana teknologi menjadi makanan keseharian kami, mulai dari komputer, nanoteknologi, robot, dan teknologi apapun menjadi makanan keseharian kami. Saya sangat berharap adik-adik yang dari SMA memandang ini sebagai sebuah cita-cita yang kemudian menggantungkan itu sebagai cita-cita yang kalau dibahasakan bunyinya, aku kepingin kuliah nang ITS. Kalau sampean mempunyai keinginan itu, insya Allah kami juga teman-teman panitia dengan senang hati riang gembira akan membantu sampean dengan doa demi doa. Mudah-mudahan cita-cita sampean itu tercapai. Kemudian yang juga saya harapkan dari kalian semuanya adalah membawa kabar ini ke sekolah sampean masing-masing, ke daerah sampean masing-masing, bahwa di tengah beragam teknologi yang menjadi makanan keseharian di ITS, solawatan bangun katresnan mering kanjeng Nabi menjadi sesuatu yang inheren, menjadi sesuatu yang melekat, menjadi bagian dari keseharian kita semua di ITS ini. Lebih dari sekedar sebuah festival, sesungguhnya dari kedalaman hati saya ingin sekali mengatakan bahwa yang kita bangun hari-hari ini adalah sebuah tradisi solawat. Bahwa kemudian ada festival, ada juara satu, juara dua, juara tiga, dan seterusnya, itu marilah kita pandang sebagai konsekuensi logis dari sebuah aktivitas yang bernama solawat itu. Karena yang primer menurut saya adalah membangun tradisi untuk setiap saat, setiap hari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, para peserta, para juri, juga undangan sekalian saya yang saya hormati. Alhamdulillah di menit-menit terakhir kemarin bahwa di dua level penyelenggaraan Festival Banjari, baik yang di tingkat perguruan tinggi maupun yang di tingkat SMA, mendapat tambahan trofi bergilir yang untuk tingkat SMA di untuk yang tingkat perguruan tinggi di samping juara 1, 2, dan 3 akan diberikan oleh trofi oleh panitia, akan ditambahkan piala bergilir dari Rektor ITS. Kemudian yang di level SMA akan mendapatkan trofi bergilir dari Ketua P2KT, Program Pendidikan Keahlian Terapan yang ada di LPPM ITS. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Banjari 2015 resmi dibuka. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya yakni penampilan dari teman-teman UKM Cinta Rebana ITS. Untuk penampilan yang pertama, perkenankanlah kami memanggil dari teman-teman anggota baru UKM Cinta Rebana ITS angkatan 2015. Jadi ini merupakan penampilan perdana dari teman-teman anggota baru UKM Cinta Rebana ITS. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.